Allahumma munzil al-kitab mujri ashab wa hazim al-ahzab. Allahumma hazilhum wa zalzilhum mansurna alayhim. Allahumma aikiz kulub al-ulama wa zu'ama wa al-muslimin min nawmihim wa kuflatihim al-amik wa dihim sabila rushad. Allahumma jal biladana hada Indonesia baldatan taybatan wa rabbun ghafur wa atina amiran adilan yakuduna ila sabilika wa ila ridwanik wa ila salamati dunya wal akhirah. Allahumma ati amiran adilan muti'an li awamirik wa mujtaniban li nawahik wa yakuduna ila sabilika wa ridwanika hatta nakuna salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min shahatika wal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan kepada kita semua. Baik, setelah ini teman-teman silakan kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan langsung saja saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah bil alamin. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.